Kamu tidak bisa menghentikan perasaanmu hanya karena kamu mau. Sebab cinta bukan sesuatu yang salah untuk kamu perjuangkan. Namun jujurlah apa yang kamu rasakan. Perasaan takut sering menyelimuti hatimu kan. Apakah ia yang kamu tunggu pun menunggumu? Salahkah jika kamu berharap kalau ia harus segera cepat datang menujumu? Dengan cemas aku meminta padanya untuk menguatkan benteng penantianku. Kuatkan hatiku untuk menunggumu. Aku tahu pasti aku mampu. Aku percaya pada janjimu. Aku percaya padanya.